بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Fadail, kitab beberapa keutamaan, dan sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bab fi dzikri Yunus alaihi salam, fi dzikri Yunus alaihi salam, tentang Nabi Yunus alaihi salam. Wa qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibni Matta. Ini judul babnya dicetakan bahasa Arab yang ada sama saya, mungkin di judul atau dicetakan yang lain, hanya sebahagian awalnya saja. Bab fi dzikri Yunus alaihi salam, bab tentang Nabi Yunus, maksudnya keutamaan beliau alaihi salam. Ini yang ada di terjemahan, di antara keutamaan Yunus alaihi salam. Yunus salah seorang dari Nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia adalah Yunus ibnu Matta, dan dia juga digelari dengan Zunnun, dikenal atau digelari dengan Zunnun, yaitu pemilik ikan, yaitu sahabat ikan, ya, karena dia nanti akan dalam riwayat hidupnya dia nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimakan oleh ikan, ya. Dan ada beberapa kali Allah bercerita tentang kisahnya dan keutamaan tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaum yub'atsun. Ya, ini andai kata dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, maksudnya bertauhid kepada Allah, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Kemudian Allah juga berfirman, وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya, ini juga doa, doa ul-karbi, atau doa Nabi Yunus alaihi salam. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, dan dia memanggil di dalam lapisan, dari lapisan-lapisan kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Ya. Bertawassul dengan kalimat tauhid, Allah ilaha illa anta. Ini luar biasa, kalimat la ilaha Allah ini salah satu dari ungkapan tawassul dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, karena ini sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dialah Allah. Ini kenapa ayat kursi itu merupakan ayat yang termulia, karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan di situ sifatnya yang paling agung dan mulia adalah sifat bahwa dia satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selainnya. Kemudian Allah sebutkan alasan-alasannya, Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما wa huwal aliyyul azim. Ya, jadi yang ditegaskan oleh Allah tentang sifat tauhid, maka Nabi Yunus bertawassul dengan ucapan tersebut, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Ini salah satu bentuk juga dari tawassul, ya, mendahului kita, mendahului doa-doa dan permintaan kita kepada Allah adalah mengakui dosa. Mengakui dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya, pengakuan terhadap dosa kita di hadapan yang Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Mengetahui kelemahan kita, ini luar biasa. Makanya Nabi Adam alaihi salam, ya, mengakui dosa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, setelah menceritakan bahwa mereka melanggar larangan, lalu mereka melihat tanda-tanda murka Allah, ya, falamma aka, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka memakan buah yang dilarang untuk dimakan, lalu tersingkaplah aurat mereka. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tawassul yang juga dilakukan oleh para nabi, di antara nabi selain dari Nabi Yunus tadi adalah Nabi Adam alaihissalam, mengakui bahwa kita telah berbuat zalim. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam, Rabbana zalamna anfusana, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfirata min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini tentang Nabi Yunus alaihi salam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan beliau namanya Yunus ibnu Matta. Nanti akan kita tegas, akan lihat ketegasan Nabi. Karena orang yang bernama Yunus banyak. Orang yang bernama Yunus banyak. Jadi di zaman Nabi SAW, Nabi melarang dalam bab yang tadi, jangan kalian mengatakan atau tidak pantas orang hamba mengucapkan saya, maksudnya di beliau salah satu maknanya, lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Ya. Yunus menata. Tapi kalau lebih baik daripada Yunus, bisa jadi banyak Yunus. Ya. Banyak Yunus. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Yunus bin Matta, Nabi, Rasul yang memang dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa ia meninggalkan kaumnya, berhenti berdakwah. Ya. Ya, jadi dengan kesalahan tersebut, jangan lantaran kesalahan tersebut, jangan direndahkan. Ya, jangan direndahkan, karena dia melihat bahwa umatnya tidak menerima, lalu dia tinggalkan negerinya. Nah, ini yang nantinya setibanya di lautan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia untuk dilemparkan ke dalam laut, karena setiap diundi namanya saja yang keluar. Ya, karena yang pemilik kapal memutuskan bahwa pengurangan beban. Ini beban dikurangi, karena barang-barang sudah banyak dikurangi, dibuang ke dalam laut, tetapi tetap saja ancaman tenggelam, ya, ya, ada, maka orangnya yang harus dibuangkan. Tapi untuk menetapkan siapa orang yang harus dibuang, ya, akhirnya terus terpilih Nabi Yunus, dan beliau dilemparkan, baru saja dalam laut dimakan oleh ikan. Dan itu yang tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sekalipun ada kesalahan tadi, nabi kita tidak suka bila mana ada seorang umatnya yang mencela Nabi Yunus, merendahkan Nabi Yunus, walau dengan ungkapan yang benar. Ungkapan tadi kan benar. Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Yunus. Tapi kalau tujuannya merendahkan Nabi Yunus seperti pembicaraan kita yang lalu-lalu, ini tidak dibenarkan oleh dan tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka muncullah bab ini dan hadis yang ada di bawah bab ini. Kita baca hadisnya. Yang pertama nomor 6104. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar. Ini tiga orang gurunya Imam Muslim. Qalu, haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Shu'bah. An Sa'd ibn Ibrahim. قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى. Bahwa Nabi berkata, yang maksud dengan Nabi mengatakan, Nabi berkata maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis kursi. Ya. Anin Nabi SAW annahu qala, bahwa Nabi mengatakan, dia berkata, ya, maksudnya Allah, ya, berarti ini hadis kursi, karena definisi hadis kursi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah, ya, dengan lafaz bahwa Nabi SAW mengatakan, dia berkata, maksudnya Allah, ya, Allah berfirman, la yambagi li'abdin li. Ini salah satu tanda dia hadis kursi. Li abdin li, tidak pantas bagi seorang hambaku, ya, bagi seorang hamba, yaitu hambaku, ya. Sampai di situ, kemudian terpisah lagi, terpotong lagi. Wa qala ibnul Muthanna, ini gurunya Imam Muslim, yaitu yang kedua, Muhammad ibnul Muthanna. Ini riwayat beliau. Wa qala ibnul Muthanna li abdi, kan ada perbedaannya, la yambagi, yang pertama la yambagi li abdin, dalnya pakai tanwin, kemudian di setelahnya ada lam dengan ya li. Kalau yang sekarang riwayat Muhammad ibnul Muthanna, la yambagi li abdi, ada perbedaan, ada li abdin li itu yang pertama, li abdi itu yang kedua, dan tidak berpengaruh apa-apa karena maknanya sama. Li abdin li, bagi seorang hamba milikku, dengan yang kedua li abdi, bagi hambaku, ya, sama. Itu menunjukkan bahwa Imam Muslim sangat menguasai hafalannya, ya, sangat menguasai hafalan yang lafaz-lafaz hadis yang ia dapatkan dari gurunya, ya. Lanjutan hadisnya, ayyakula, tidak pantas bagi seorang hamba milikku atau bagi seorang hambaku untuk mengatakan, ayyakul, apa perkataan atau apa perkataannya, yaitu ana khairun min Yunus ibni Matta alaihi salam. Ana khairun min Yunus ibni Matta alaihi salam, tidak pantas bagi seorang hambaku untuk mengatakan bahwa saya, maksudnya dia sendiri, ya, kalau seandainya itu adalah firman Allah, jadi tidak bercerita tentang Nabi, ya. Makanya ada dua makna dari hadis ini. Yang pertama, ana di situ siapa? Ana khairun min Yunus bin Matta, bisa jadi adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang lain, ya. Maksudnya Nabi Muhammad lebih utama, lebih mulia daripada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Tidak boleh seseorang mengungkapkan itu dengan makna yang tadi berkali-kali kita tegaskan, yaitu untuk merendahkan dan merendahkan Nabi Yunus. Tapi kalau menceritakan kenyataan, tidak ada masalah dengan meyakini bahwa Nabi Yunus seorang Nabi yang mulia. Tapi kalau tujuannya adalah merendahkan, melecehkan, ya, ini tidak dibenarkan oleh Nabi. Itu makna yang pertama. Bahwa ana di situ maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia sendiri yang mengatakan. Ya, misalnya si A yang mengatakan karena melihat Nabi Yunus itu banyak besar salahnya, sementara dia dalam hidupnya ibadah terus. Dan terus berdakwah. Tidak pernah meninggalkan kaumnya. Nah, ini Nabi gimana? Kan gitu tuh. Nabi kok begitu? Saya saja sudah berpuluhan tahun berdakwah, tidak pernah meninggalkan kaum. Nah, ini yang dimaksud dengan ana yang kedua. Ya, saking rendahnya Nabi Yunus di matanya, dia mengatakan, kenapa Nabi begitu ya? Tidak pantas Nabi melakukan seperti yang dilakukan Nabi Yunus. Saya saja, nah, itu. Nah, ini yang ana keduanya. Dia maksudnya dia sendiri yang mengatakan itu yang dia maksud. Yang pertama ana itu adalah Nabi. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa saya, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada Yunus Mentang. Walaupun ini ungkapan yang benar, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah tujuannya untuk merendahkan Nabi Yunus karena kesalahannya. Yang kedua, yang mengatakan itu yang dia maksud. Maksudnya ketika dia mengatakan saya lebih baik daripada Yunus, daripada Nabi Yunus alaihissalam, sayanya itu dia sendiri. Walau dengan makna yang lain seperti tadi saya sampaikan, kenapa Nabi Yunus mengatakan demikian? Mana pantas Nabi melakukan demikian? Ya, masa ditinggalkan kaumnya? Padahal dia ditugaskan, dipilih oleh Allah untuk berdakwah. Ya, kemudian dia tinggalkan kaumnya. Mana pantas Nabi? Saya saja, tidak pernah saya tinggalkan. Saya sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun berdakwah. Dan penentangan orang-orang yang di kampung saya, di daerah saya luar biasa juga. Tidak pernah saya lakukan. Ini memperbandingkan dia sendiri dengan Nabi Yunus. Jangankan dia, Nabi Muhammad SAW juga tidak menginginkan kata-kata yang sama dengan tujuan untuk merendahkan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini makna hadis kursi ini. Ya, makna hadis kursi ini, tidak pantas seorang hamba mengatakan, ya, bahwa saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Saya di sini, makna yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, atau yang kedua adalah dia sendiri yang mengatakan lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Kemudian qala ibn Abi Syaibah, ini gurunya Imam Muslim yang pertama, Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah. Ini perbedaan cara mendapatkan hadis dari guru. Kalau yang di atas itu Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana. Di sana pakai haddatsana, di sini hanya pakai an saja. Ya, kalau di sana dengan tegas Muhammad ibn Ja'far mengatakan, menyampaikan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Kufi. Ya. Sementara di sini Abu Bakar ibn Abi Syaibah mengatakan an Syu'bah, dari. Ya. Kalau kata da'an ini kata-kata yang ngambang ya. Ungkapan yang tidak tegas. Ungkapan an itu dari fulan, itu ungkapan yang tidak tegas. Makanya kata-kata an ini bila mana diucapkan oleh seorang perawi, orang mulai berhati-hati. Maka mereka berupaya untuk meneliti yang mengatakan ini termasuk orang-orang yang sering mengelabui, ahlut tadlis, atau orang-orang yang memang bebas dari pengelabuan. Ya. Orang-orang yang bebas dari pengelabuan tidak ada masalah. Dia pakai an, dia pakai hadatsana, tidak berpengaruh. Karena dia tidak pernah mengelabui sanad. Ya. Tetapi kalau orang yang riwayatnya tidak jarang terjerumus kepada pengelabuan, dia ingin, pokoknya banyak upaya untuk mengelabui agar sanad yang hadis yang diriwayatkan itu hadis yang nampaknya bebas dari kesalahan, bebas dari kekurangan, maka dibuatnya dengan caraan. Bisa jadi dia mendapatkan langsung, bisa jadi ini melalui perantara, bisa jadi banyak yang lain. Makanya an dari orang yang terjerumus kepada pengelabuan itu, para ulama berupaya untuk memastikan kembali apakah an itu dia hanya untuk meringkas sementara dia benar-benar mendapatkan. Ya. Kalau di sini ada masalah, cuma sekedar hanya perbedaan meriwayatkan. Tetapi an dengan haddatsana dengan akhbarana berbeda. An itu kan dari, saya mendapatkan dari Ustadz Fulan, contoh ya. Saya dapat dari Ustadz Fulan ya, tentang jawaban ini. Padahal dia mendapatkan melalui perantara. Itu kata-kata dari itu kan bisa jadi dengan perantara, bisa jadi dengan secara langsung. Sementara Ustadz Fulan menyampaikan kepada saya, ini tidak ada kemungkinan yang lain. Ya. Ini perbedaan antara dari dengan menyampaikan kepada kami, dengan mengabarkan kepada kami. Ini uslub ini benar-benar diteliti oleh ulama hadis, sehingga hadis itu benar-benar tersaring. Bila mana ada kataan, mereka sudah mulai detail untuk mencari tahu tentang perawi yang mengatakan an ini. Ya. Andai kata dia bebas dari perbuatan mengelabui-mengelabui, dalam bahasa ilmu hadis namanya taglis. Ya. Nah, itu orang ini an-nya dia tidak berpengaruh. Ya. Tidak akan mungkin mempengaruhi sana. Tetapi kalau dia didapatkan pernah berupaya untuk menutupi kekurangan yang ada dalam riwayat dengan mengungkapkan kataan atau melakukan pengelabuan-pengelabuan, maka an-nya ini berpengaruh kepada hadis. Makanya dalam ilmu hadis ada namanya an-anatul mudallisin. Orang-orang mudallis yang memakai kata-kata an-an-an. Ada judulnya, ada temanya, ada pembahasan khusus. Ya. Nanti orang yang mudallis ini nanti dipelajari pula tadlisnya bagaimana. Kalau dia mengatakan an-an, belum mutlak juga harus ditolak, tetapi harus diteliti lagi. Sudah beres semuanya diurus oleh mereka. Ya. Sampai sebegitu detail mereka memunculkan hadis Nabi itu ke permukaan sehingga aman dari gangguan-gangguan, dari kemungkinan-kemungkinan bahwa hadis ini lemah atau tidak. Ini yang membedakan antara riwayat yang sekarang ini. Di riwayat yang pertama, Muhammad bin Ja'far mengatakan haddatsana. Di riwayat yang kedua, Muhammad bin Ja'far mengatakan an Syu'bah. Tetapi ini hanya sekedar perbedaan lafaz yang didengar atau didapatkan oleh Imam Muslim dari gurunya. Tidak ada hubungannya dengan yang tadi kita bahas. Baik. Sementara bunyi hadis sudah ya, tentang Allah berfirman, tidak pantas bagi seorang hamba yang mengatakan bahwa dia atau bahwa saya, maksudnya dia sendiri, atau maksud kedua adalah Nabi, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Andai kata dia, maksudnya dia sendiri, maka ini sangat tidak pantas. Bukan lagi tidak pantas, tapi sangat tidak pantas. Dia membandingkan dia dengan Nabi Allah. Allah telah memilih seorang Nabi, Nabi Yunus alaihi salam, sementara dia bukan pilihan. Jangankan seorang Nabi. Statusnya dia sebagai orang biasa dengan status sahabat, jauh apalagi seorang Nabi. Seorang sahabat Nabi, ya. Dia dengan seorang sahabat, tidak mungkin dia menggapai tingkatan sahabat, apalagi di atasnya seorang Nabi SAW. Ada sebuah catatan penting yang mungkin sangat penting juga untuk kita ketahui. Ada ini di tengah-tengah orang-orang yang memuliakan para wali. Ya. Orang-orang yang memuliakan para wali. Ada ungkapan-ungkapan yang menyimpang. Mereka mengatakan maqamul wilayati fi barzakhin. Ini sebuah ungkapan bait syair. Ya. Kedudukan wali di alam barzakh itu di atas Nabi. Ya. Dan dia di bawah Rasul. Fawqar Rasul dan di bawah Nabi. Kira-kira seperti itu. Pokoknya bagi mereka wali itu lebih mulia daripada Nabi. Ini ungkapan yang jauh menyimpang. Wali siapa yang memilih? Ya. Mereka sendiri, manusia yang memilih. Mengangkatnya sebagai seorang wali, manusia. Sementara Nabi, Allah yang memilih. Ya. Dan Allah mengatakan mereka itu adalah al-mustafainal akhyar. Manusia-manusia pilihan yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena yang memilih mereka Allah SWT. Sementara wali yang dianggap lebih di atas Nabi, itu yang menetapkan dia wali, manusia. Sementara yang Allah tetapkan sebagai wali, orang yang beriman dan bertakwa, siapapun juga. Ya, walaupun tingkat kewaliannya bertingkat-tingkat, ada yang tingkat kewaliannya tinggi, ada tingkat kewaliannya rendah. Yang penting ada iman, ada takwa. Wali Allah SWT. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut. Ya, menghadapi hari kiamat, hari akhirat, dan juga tidak akan bersedih meninggalkan dunia yang fana. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Bukan manusia atau orang-orang tertentu yang menetapkan seseorang itu wali. Lalu disikapi seperti Allah SWT, bahkan disembah sendiri Allah, dimuliakan bahkan lebih dari Nabi. Ini semuanya penyimpangan-penyimpangan dari agama. Masa Nabi yang dipilih oleh Allah lebih rendah daripada wali yang mereka pilih sendiri? Sama dengan pembahasan tafsir. Ketika anak yang perempuan, yang laki-laki, untuk mereka yang mereka tidak suka diserahkan kepada Allah. Ya. Astafal banati alal banin. Mereka memilih memilih untuk Allah perempuan dan laki-laki milik untuk mereka. Alakumuz zakaru walahul untha. Kalian pilih yang laki-laki, sementara yang perempuan kalian tidak suka, kalian serahkan kepada Allah. Kalian nyatakan Allah punya anak perempuan. Ya. Kalaupun nanti ada tandingan-tandingan sesembahan yang disembah selain Allah, mereka kalian namakan dengan nama-nama perempuan. Ya. Nah, ini sama dengan tadi. Ya. Yang wali mereka tinggikan, sementara yang dipilih oleh Allah mereka rendahkan. Wal'iyadu billah. Ini catatan penting ya, dan ini ada. Bahwa ada orang-orang yang meyakini bahwa seorang wali itu lebih mulia daripada nabi, ya. Atau mulia daripada rasul. Ini juga mereka keliru antara rasul dengan nabi. Ya. Hanya dalam agama kita berbeda antara seorang rasul dan nabi. Setiap rasul pasti nabi. Setiap yang seseorang yang berstatus rasul maka dia sudah pasti nabi. Dan tidak setiap nabi rasul. Jadi yang lebih banyak rasul atau nabi? Nabi. Yang lebih banyak nabi. Karena ada nabi-nabi yang bukan rasul. Karena dia dipilih oleh Allah untuk melanjutkan syariat nabi sebelumnya, membawa menerangkan kitab nabi sebelumnya seperti Taurat. Ya, Taurat. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun, kedua-duanya rasul dan nabi, Allah SWT tetapkan syariat Taurat dengan dibawa oleh rasul-rasul yang lain. Yahkumu bihan nabiyun. Kata Allah dalam surah Al-Ma'idah. Yahkumu bihan nabiyun. Berhukum dengan Taurat para nabi. Banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang melanjutkan, menyampaikan kitab Taurat. Sementara dia bukan rasul. Ya. Jadi setiap rasul nabi, dan bukan setiap nabi rasul, menunjukkan bahwa nabi jauh lebih banyak daripada rasul dan rasul lebih sedikit daripada nabi. Ya, karena rasul kata Nabi SAW dan sebagian riwayat itu hitungannya sekitar 300-an orang. Ya, sementara nabi ribuan orang nabi. Ya, sementara setelah Nabi Muhammad SAW yang rasul dan nabi maka tidak ada lagi rasul dan juga tidak ada lagi nabi. Kalau nabi saja tidak ada, maka rasul otomatis tidak ada. Lalu siapa yang melanjutkan dakwah Nabi SAW? Para ulama. Makanya para ulama itu pewaris nabi. Bukan nabi, tetapi yang mewarisi nabi. Yang mendapatkan warisan dari nabi untuk melanjutkan penyampaian ilmu yang didapatkan atau yang diterima oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai catatan tentang masalah tadi. Kemudian kita lanjutkan. 6105 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abul 'Aliyati yaqulu haddatsani ibn ammi nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ya'ni ibn Abbas. Jadi hadis ini adalah hadis Ibn Abbas, sementara yang tadi adalah hadis Abu Hurairah. Yang kedua adalah hadis Ibn Abbas, ya, yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ini hadis Nabi, bukan hadis kursi. Ya. Ma yambagi li abdin, tidak ada abdi ya, tanpa ya, di ujungnya dan juga tanpa li. Ya. Lihat perbedaannya. Kalau tadi kenapa kudsi? Karena yang di awalnya Nabi mengatakan Allah berfirman. Kemudian Allah mengatakan li abdin li. Bagi seorang hamba milikku. Atau li abdi pakai ya mati bagi hambaku. Sementara di sini itu perkataan Nabi bukan hadis kudsi. Ma yambagi li abdin. Ya. Tidak pantas bagi seorang hamba. Bukanku, bukan milikku. Ini menunjukkan bahwa dia adalah hadis marfu' kepada Nabi dan bukan hadis qudsi. Hadis nabawi. Kita juga boleh mengatakan demikian. Tidak pantas bagi seorang hamba untuk berlama-lama ya, melakukan ini. Kata-kata kita hamba bukan hamba kita, tetapi seorang hamba dan kita hamba. Ya. Tapi kalau kita mengatakan tidak pantas bagi seorang hambaku, kita pernah belajar dalam bahasan adab mengungkapkan kata-kata hambaku bagi seorang kita dalam kitabul adab. Ya. Kita Nabi menyatakan tidak sesuai dengan adab yang baik seseorang yang memiliki budak, ya. Lalu dia mengatakan hambaku, abdi. Tapi yang pantas baginya mengatakan apa? Gulami. Ya. Bukan abdi tetapi gulami. Agar tidak mengarah kepada ungkapan yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma yambagi li abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibni Matta wa nasabahu ila abihi. Ya. Tidak pantas bagi seorang hamba untuk mengatakan saya, ini sama dengan yang tadi juga kemungkinannya, ana itu saya itu maksudnya Nabi Muhammad SAW, ini yang lebih kuat di sini, ya. Atau dia sendiri yang mengatakan demikian. Yang mengatakan itu yang bermaksud bahwa dia sendiri lebih baik daripada Yunus bin Matta. Kedua-duanya mungkin, ya. Tapi dalam yang hadis kedua ini lebih dominannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ana maksudnya Nabi Muhammad SAW, khairun lebih baik min Yunus ibni Matta. Dari Yunus bin Matta, kemudian perawi atau hadis atau lanjutan dari hadis wa nasabahu ila abi. Kayaknya yang zahir dari hadis ini bahwa ini perkataan perawi, yaitu dia Nabi menasabkan Nabi Yunus kepada ayahnya Matta, ya. Yunus bin Matta. Atau ini adalah perkataan Nabi lanjutan dari hadis, maksudnya Yunus ibnu Matta dengan seperti itu. Bukan Yunus saja. Saya lebih baik daripada Yunus. Nah, ini banyak kemungkinan. Ungkapan ini tidaklah langsung tercela. Bisa jadi Yunus anaknya. Bisa jadi Yunus muridnya. Ya, bisa jadi Yunus itu pembantunya. Tapi kalau Yunus ibn Matta, yaitu Nabi, atau dalam bahasa kita, seperti yang kita katakan tadi, saya lebih baik daripada Nabi Yunus. Walau tanpa Matta. Ya, walau tanpa menasabkan kepada ayahnya, tapi dengan ada kata-kata Nabi sebelumnya, tidak ada yang lain. Kecuali ada orang yang namanya Nabi Yunus, ada? Ada seseorang nama kamu siapa? Nabi Yunus. Kalau ada orang yang bernama demikian, kemudian ungkapan tadi saya lebih baik daripada Nabi Yunus, yang maksudnya orang tadi yang namanya Nabi Yunus, ya tentu ini sangat jauh. Ya. Tetapi ungkapan ini min Yunus khairun min Yunus bin Matta, maksudnya adalah Nabi Yunus. Kalau dalam bahasa kita itu tadi, saya lebih baik daripada Nabi Yunus walau tanpa matanya, ibn matanya. Karena yang dimaksud adalah Nabi. Tapi kalau orang yang bernama Yunus, ya banyak orang yang lebih baik daripada Yunus. Walaupun tidak semua orang yang bernama Nabi Yunus itu tidak baik. Ya, dan banyak orang yang namanya nama Yunus yang luar biasa. Dan bahkan banyak perawi-perawi yang namanya Yunus. Yunus bin Habib, seorang perawi. Ya. Yunus bin Yazid, An-Nakhai. Ya. Jadi, tetapi yang dimaksud oleh Nabi ini adalah memuliakan Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Yunus bin Matta, atau mengatakan dia sendiri lebih mulia daripada Yunus, atau lebih baik daripada Yunus bin Matta, dengan menasabkan Yunus kepada ayahnya ibnu Matta. Atau dengan menggunakan kata sebelumnya Nabi. Ya, saya lebih, Nabi Muhammad lebih, sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada Nabi Yunus, walau tanpa ibn Mattanya. Karena kata Nabi itu sudah mengisyaratkan bahwa dia adalah Yunus bin Matta. Ya, ini hadis yang kedua dan maknanya sama. Itu dua hadis, ya, tentang keutamaan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, walaupun di situ, ya, lebih mengesankan bahwa Nabi mengucapkan itu karena ketawaduannya, ya, yang luar biasa, dan karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW jauh lebih baik daripada Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi Nabi Yunus dalam keyakinan kita seorang nabi, seorang rasul yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka manusia. Ya. Dan bahkan dia setelah diselamatkan oleh Allah kembali kepada kaumnya. Ya. Kemudian melanjutkan dakwah. Ya, melanjutkan dakwah setelah dia diselamatkan, ya. Itu yang tadi penyebabnya karena dia bertauhid. Ini tauhid merupakan penyebab dari kehancuran, dari musibah. Kemudian juga tawassul dengan mengakui dosa, ini juga termasuk tawassul dalam berdoa. Dan ini luar biasa. Ya Allah, saya inni zalamtu nafsi zulman katsira, seperti yang kita sampaikan tadi, ini termasuk tawassul yang seharusnya kita membiasakan diri untuk mengakui ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jelas sekali ya bahwa ini menunjukkan keutamaan Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun dua hadis ini bukan berarti Nabi kita Muhammad SAW tidak lebih baik atau tidak lebih utama dari Nabi Yunus, tetapi jangan sampai kita meredahkan atau bahkan menyatakan bahwa Nabi Yunus mengungkapkan kata-kata yang merendahkan Nabi Yunus, seperti yang tadi sempat kita contohkan. Apalagi kalau kita sempat membaca kisahnya, kemudian tiba-tiba kita menganggap dia rendah. Padahal seharusnya memunculkan pengagungan, memunculkan kecintaan ya, kepada Nabi Yunus alaihi salam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-44, bab min fadaili Yusuf alaihi salam. Bab di antara keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sudah berapa nabi yang telah kita pelajari keutamaannya di kitab ini? Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Yunus sekarang. Kemudian setelahnya nanti sekarang ini Nabi Yunus yang tadi kita selesaikan, dan sekarang Nabi Yusuf alaihi salam. Keutamaan atau di antara keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam. Hadis yang pertama, saya tidak menjelaskan tentang beliau karena nanti sudah akan dijelaskan oleh Nabi tentang beliau. 6106 Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna wa Ubaidullah bin Sa'id qalu haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Ubaidillah qala akhbarani Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas? Ini pertanyaan kepada Nabi. Man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia? Ya. Qal atqahum. Jawaban Nabi ringkas. Ini jawaban pertama. Yaitu orang yang paling bertakwa. Bukan demikian? Bukankah demikian? Iya, jawabannya tepat. Berdasarkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling bertakwa. Kemudian qalu, para sahabat yang bertanya tadi mengatakan laisa an hadza nas'aluk. Ya. Bukan tentang ini yang kami tanyakan. Maksudnya jawaban ini bukan ini yang kami maksud. Jadi bisa jadi, dan ini yang luar biasa dari ulama-ulama yang kita dengarkan ketika melontarkan pertanyaannya, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, saya sendiri mendengar bagaimana beliau melontarkan pertanyaan, tetapi ketika dijawab, dia mengatakan jawabannya benar, tetapi ini bukan maksud kita, maksud saya. Bukan langsung menyalahkan, karena terkadang jawabannya benar. Walaupun yang bertanya, maksud dari pertanyaan itu bukan jawaban itu. Ya, ini penting sebagai pelajaran bagi kita, bahwa terkadang pertanyaan itu jawabannya bercabang-cabang. Ya, seperti ini, siapa yang paling mulia? Tentu Nabi SAW pertama kali mengarah kepada Al-Quran yang menegaskan bahwa yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Tapi para sahabat menyatakan bahwa bukan ini yang kami maksud dari pertanyaan. Lalu kata Nabi, qala fa Yusuf Nabiyullah. Kalau begitu, yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Ya. Yusuf Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW menyebutkan di sini sebab dia mulia, paling mulia. Itu perhatikan. Fa Yusuf, yang kalau begitu berarti yang paling mulia adalah Yusuf. Nabiullah. Itu yang pertama sebab kemuliaannya. Karena dia Nabi Allah. Ibnu Nabiyillah. Anak Nabi Allah. Ibnu Nabiyillah. Yang ayahnya Nabi Allah, anak juga dari seorang Nabi Allah. Ibnu Khalilillah. Dan bahkan kakeknya yang Nabi Allah juga anak dari seorang kekasih Allah. Apalagi kemuliaan yang lebih dari ini. Dianya Nabi, ayahnya Nabi, datuknya Nabi, datuk keduanya Khalilullah. Kekasih Allah SWT. Subhanallah. Begitu luar biasa jawaban Nabi. Kalau yang maksud kalian bukan jawabannya bukan itu, walaupun itu benar, maka yang paling mulia dari manusia adalah Nabi Yusuf. Ini keutamaan yang pertama. Dari bab ini contoh yang ini yang dimaksud dari bab ini, bahwa Nabi Yusuf yang termulia karena dia bukan orang sembarangan. Ini menunjukkan bahwa garis keturunan itu luar biasa. Dia adalah seorang nabi, kemudian ayahnya nabi, kemudian ayah dari ayahnya juga nabi, kemudian ayah dari ayahnya adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas seorang nabi, tetapi dia kekasih Allah. Siapa? Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana kita menasabkannya? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Yusufnya Nabi Allah, Ya'qubnya Nabi Allah, Ishaqnya Nabi Allah, Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jawaban yang kedua dari pertanyaan yang sama. Qalu, kata mereka lagi, laisa an hadza nas'aluka. Bukan ini yang kami maksud dari pertanyaan siapa yang paling mulia. Ya. Qal, kata Nabi, kalau begitu, fa an ma'adinil arabi tas'aluni. Kalau bukan yang pertama, bukan juga yang kedua, jawabannya, maka apakah tentang ma'adinil Arab tas'aluni? Ma'adin itu, kalau di sini apa artinya? Ma'adin itu adalah hasil-hasil bumi atau yang ada dalam perut bumi yang mulia, yang berharga, yang apa? Contoh, apa? Tidak, maksudnya kalau yang barang tambang itu ma'adin dalam bahasa Arab. Batu bara, emas atau yang lain-lainnya yang ada dalam perut bumi itu yang asal makna ma'adin, yaitu yang ada dalam bumi yang berharga, yang mulia, yang utama, yang agung. Ya. Ini kata ma'adin. Tetapi yang dimaksud di sini orang Arab. Ma'adinul Arab berarti orang-orang Arab yang pilihan. Jadi yang kalian dimaksud dengan pertanyaan itu tentang orang-orang Arab pilihan, ya, itu yang kalian maksud yang paling mulia. Lalu Nabi mengatakan kalau itu yang kalian maksud maka jawabannya adalah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Ya. Yang terbaik dari mereka orang-orang Arab pilihan itu adalah mereka yang di masa jahiliyahnya khiyar, baik, di waktu muslim Islamnya juga baik, disebabkan apa? Faquhu. Mereka memahami, memiliki ilmu, dan mengamalkannya. Ya. Jadi itu penyebab mereka terbaik. Di masa jahiliyah mereka bijaksana, dan banyak orang yang seperti ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ini salah satu contoh. Di masa jahiliyah dia orang-orang pilihan. Ya. Tindakan, sikap, perbuatannya tidak seperti masyarakat jahiliyah yang lain. Bahkan tidak pernah minum minuman keras. Seperti Nabi SAW juga demikian. Ya. Dan juga tidak pernah sekalipun sujud ke berhala. Ini menunjukkan dia faqih. Ya. Akalnya bersih. Ya. Walaupun di masa jahiliyah belum ada Nabi. Ini salah satu contohnya. Dan yang lainnya banyak. Ya. Ada orang-orang yang seperti ini, yang di masa jahiliyah belum ada turun syariat yang menuntun, tetapi mereka sudah berjalan di atas fitrah yang benar. Ya, seperti, walaupun dia tidak masuk, tidak sempat memeluk Islam, Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah, yang sudah tua, matanya ini, kulitnya itu sudah turun ke bawah saking tuanya. Ya, sudah hampir menutup sebagian matanya. Tentu ini orang-orang tua yang sudah lanjut usia begitu tuanya, itu terkadang saya sering ada beberapa kali melihatnya. orang-orang Arab itu yang alisnya ini sudah menjulur ke bawah karena usia, ya. Sudah keriput sehingga tidak keras lagi, tidak kencang lagi kulitnya, kemudian turun dia ke bawah. Waraqa bin Naufal diceritakan dalam hadis yang sahih tentang awal wahyu diterima oleh Nabi tentang dia, dan dia tanassara, dia memeluk agama Nasrani dan mempelajari Injil dengan yang masih bersih, ya, sehingga ketika dia mendengar cerita tentang Nabi menerima wahyu itu, dia langsung respon, ya, respon, ya, menunjukkan bahwa akalnya masih bersih, pemikirannya belum tercampuri oleh kotoran-kotoran jahiliyah, ya. Dan dia mengatakan, andai kata saya masih kuat ketika kamu diusir oleh kaummu, maka saya akan membelamu. Ya laitani kuntu jaza'an idh akhrajaka qaumuk. Lalu Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, apakah mereka akan mengusir saya? Ini jauh berapa 13 tahun sebelum hijrah ini. Lebih 13 tahun sebelum hijrah. Apakah mereka akan mengusir saya? Kata beliau, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang kamu bawa kecuali akan dimusuhi. Ya. Dan dia mengatakan, andai kata saya bisa membela, menunjukkan bahwa kesiapannya untuk menjadi mukmin, menjadi membela Nabi SAW luar biasa. Karena dia bersihnya pemikirannya, tidak ada tercampur oleh apa-apa. Ini contoh yang kedua. Walaupun dia tidak sempat, ya, karena belum turun wahyu untuk, kan ada tak wahyu pertama, ini kan wahyu pertama, belum ada perintah untuk menyampaikan. Ya, wahyu kedua itu baru turun untuk disampaikan. Maka Nabi mulai mendakwahi istrinya Khadijah, anak angkatnya Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia keluar rumah langsung menjumpai Abu Bakar Siddiq setelah turun wahyu kedua. Menunggu wahyu kedua ini turun lama. Dalam sebagian riwayat ada 6 bulan, ini yang paling minimal 6 bulan. Dan bahkan ada sampai yang mengatakan 3 tahun. Baru turun ayat wahyu yang kedua, si Waraqah sudah meninggal dunia. Ya, tidak sempat, ya. Tetapi dari cara dia, dari ungkapannya itu nampak bahwa idza faquhu khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Idza faquhunya itu yang harus dicatat. Jadi berarti dari satu pertanyaan ada 3 jawaban dan semua jawabannya benar. Semua jawabannya. Ya, semua jawabannya benar. Coba lihat syarahnya An-Nawawi, saya tulis semuanya, ya, saking luar biasanya. Saya nukilkan, saya tulis di sini dalam bahasa Arabnya, perkataan Nawawi menukilkan penjelasan para ulama tentang makna al-karam. Dia mengatakan wa aslul karami kathratul khairi. Makna asal dari makna karam itu memiliki banyak kebaikan. Jadi kata-kata karam itu mulia, maksudnya orang yang memiliki banyak kebaikan. Itu yang menyebabkan dia mulia dari semua sisi, dari bersikap, dari memberi, dari bertutur kata, pokoknya dia mengumpulkan berbanyak kebaikan. Itu yang mulia. Ya. Waqad jama'a Yusuf, ini untuk pertanyaan kedua. Jawaban Nabi yang kedua itu benar. Waqad jama'a Yusufu alaihi salam makarimal akhlaqi ma'a syarafin nubuwati ma'a syarafin nasabi wa kaunihi nabiyan ibnu thalathati anbiya wa anbiya'a mutanasilina أحدهم خليل الله عليه السلام وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وأموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين والله أعلم. Ini yang pertama. Benarnya jawaban Nabi yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama tidak mungkin diragukan. Kenapa tidak mungkin diragukan jawaban pertama benar? Al-Quran. Allah yang menegaskan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi jawaban kedua Yusuf, apa alasannya? Ini dia. Kata para ulama, kalau asal makna al-karam itu adalah orang yang memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan, maka Nabi Yusuf adalah orangnya. Kenapa? Perhatikan. Nabi Yusuf telah mengumpulkan, kata para ulama, makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak, ya, yang luar biasa. Dendam tidak ada. Dia tahu sendiri bahwa dia dijatuhkan. Sebelum saudara-saudaranya, abang-abangnya itu menyampakkan dia dalam sumur, dia sudah tahu. Allah sudah mewahyukan kepadanya. Dan Allah sudah mengatakan, nanti engkau sendiri yang memberitahukan kepada mereka bahwa mereka yang menjatuhkan. Bukan orang lain yang memberitahukan kepada mereka. Tapi engkau yang mengabarkan bahwa kalian dahulu yang menjatuhkan saya. Karena sebelum kalian lakukan, saya sudah tahu. Ya. Walaupun usianya ketika itu masih kecil. Tapi sama sekali tidak ada dendam. Sama sekali tidak ada dendam. Ini akhlak yang luar biasa. Dan pendendam akhlak yang sangat tercela. Akhlak yang sangat tercela. Dan yang lain-lainnya, bakti kepada orang tua. Ya. Silaturrahim yang luar biasa. Bahkan semua orang-orang kampungnya, diboyongnya semuanya ke Mesir. Ini yang menyebabkan orang Mesir hijrah. Maksud kata hijrah ini dalam tanda petik bukan hijrah meninggalkan tempat yang maksiat ya. Maksudnya meninggalkan karena mereka memang dari sisi ekonomi sangat lemah. Sementara Mesir ketika itu sudah berhasil jaya karena ilmu pertanian Nabi Yusuf. Dan bagaimana mengelola perbendaharaan kerajaan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga termasuk kelebihannya, akhirnya luar biasa kemajuan Mesir sehingga dibawanya semuanya, ayahnya, ibunya, keluarga-keluarga, saudara-saudaranya tadi dan yang lainnya. Nah, pindahlah orang keturunan Nabi Yakub yang 12 itu ke Mesir bersama yang lain-lainnya, kemudian nanti berkembang biak di Mesir. Sampai nanti keluar dibawa oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, dibawa oleh Nabi Musa, Fir'aun dengan belantaranya dihancurkan oleh Allah. Bani Israelnya dibawa kembali ke Baitul Maqdis. Dan sampai di Baitul Maqdis pun sedikit sekali. Karena dalam perjalanan mereka banyak pelanggaran-pelanggaran. Dan bahkan nanti Nabi Musa seperti yang kita pelajari meninggal sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Dan bahkan dia minta untuk dikuburkan dekatnya sejauh lemparan batu dari Baitul Maqdis. Agar ada rasa kedekatan, usahanya untuk kesana sudah nampak. Ya, ada rasa sudah sampai. Ya, walau kalau seandainya ajalnya sudah tiba, kan dia ketika malaikat ini ujian bagi dia, ujiannya, tesnya dari Allah, malaikat maut datang dengan bentuk manusia, kan ditinjunya. Ya, sampai buta mata malaikat itu dalam bentuk jelmaannya. Ya, ini sudah kita pelajari dan intinya kembali kita kepada Nabi Yusuf dan ungkapan tadi yang pertama akhlak Nabi Yusuf, kemudian syarafun nubuwah, kemuliaan seorang nabi. Ini dua. Ya. Kemudian ma'asyarafin nasab, kemuliaan nasabnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Nabi. Kemudian dia seorang nabi dan dia anak tiga orang nabi yang turun-temurun, dan bahkan salah satu dari tiga nabi itu adalah kekasih Allah. Bukan hanya sebatas nabi tetapi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim AS. Ditambah lagi kemuliaannya yaitu syarafu ilmi ru'ya. Ya, kemuliaan ilmu ta'wil. Ya, ini ilmu ta'wil bukan ilmu yang dipelajari, yang di buku ada apa mata pelajarannya, ilmu untuk menakwilkan dah. Dia adalah ilham dari Allah. Ya. Ilham dari Allah, kemudian kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, ya. Ini juga dimiliki oleh Nabi Yusuf dan ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Diceritakan dalam surat Nabi Yusuf ketika wadakhala ma'ahu sijna fatayat. Ya, datang dalam satu jeruji, satu kamar penjara, dia berdua dengan temannya, dua orang pemuda. Ya. Dan orang pemuda ini ketika melihat Nabi Yusuf sudah nampak, mereka sudah melihat dia ini orang baik. Dan mereka maka heran, kok orang seperti kamu kok bisa masuk penjara? Akhirnya ketika keduanya bermimpi, yang satu melihat inni arani a'siru khamrah. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluhu at-tayru. Yang satu sedang mengolah atau mengapakan khamar, yang membuat khamar, yang satu lagi membawa roti di kepalanya kemudian dimakan oleh burung. Mintalah takwilnya karena kami melihat engkau orang yang baik. Ini takwil mimpi yang diceritakan di sini. Kemudian tamakkunuhu min riyasati dunya. Kemampuannya untuk mengurusi urusan dunia seperti tadi. Makanya ij'alni ala khazainil ardi, ketika raja ingin memberinya jabatan, dia mengatakan jadikan saya mengurusi perbendaharaan. Ya. Karena dia yang menakwilkan mimpi raja tadi. Ya. Kemudian menguasai, mengurusi kerajaan akhirnya dengan akhlak yang baik dan perhatiannya kepada rakyatnya, ini juga termasuk kemuliaan Nabi Yusuf. Ya, pokoknya cintanya kepada rakyatnya, dan jangan saja, bukan hanya rakyatnya, orang yang lain di sekitarnya pun, karena ketika masa habisnya hasil panen, kan satu tahun itu tidak ada lagi. Ya. Selama 7 tahun berikutnya masih ada hasil panen, kemudian 1 tahun itu habis semuanya. Yang 1 tahun ini yang dipersiapkan oleh Nabi Yusuf. Dan dalam 1 tahun itu semua yang lain habis persendapan. Dan mereka bakal sekian banyaknya yang di luar, yang di negara-negara tetangga ikut, seperti termasuk yang dari Syam itu, ikut datang ke sana untuk meminta. Ya. Untuk membeli hasil dari bercocok tanam 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Ini luar biasa. Kemudian, dia upayanya berhasil ketika dia menyelamatkan kemiskinan. Di waktu-waktu, karena apa mimpinya raja? Ini aran, ini ra'itu ah, bukan. Ya, ini saya ingin ayatnya. Sab'a baqaratin thimanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumulatin khudrin wa ukhra yabisan. Ya. Jadi 7 tahun dalam masa menikmati hasil panen 7 tahun apanya? Kemudian ada 1 tahun yang memang sudah habis semuanya. Nah, itu yang 1 tahun itu yang dipersiapkan oleh Nabi Yusuf. Yang lainnya kan mempersiapkan 7 tahun berikutnya. Habis 1-7 tahun, habis persediaan. Sementara yang 1 tahun berikutnya tidak ada. Nah, ini mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu diantara, itulah makna jawaban Nabi yang benar. Bahwa yang termulia adalah Nabi Yusuf karena kebaikan-kebaikan yang tadi yang dijelaskan oleh beliau. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan membaca apa yang diuraikan oleh Nawawi tentang hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Dia satu-satunya hadis di bawah bab ini ya. Ya, satu-satunya hadis. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.